Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai, ibu-ibu sekalian, ada amanah dari teman-teman Wisal TV. Kalau ibu-ibu sudah biasa nonton enggak Wisal TV ini? Ya. Biasanya masih pakai parabola emang. Kalau yang mau rutin ikuti pengajian saya, ada di situ, saya penasihatnya. Jadi setiap Ahad malam itu ada tanya jawab, Anda bertanya, kami menjawab. Jadi kalau ibu-ibu ada yang pakai Indovision atau yang semacamnya di rumah itu, bisa diganti ke parabola. Parabola cuma bayar 1,5 juta kalau nggak salah, itu semua channel ada, tapi bisa ditutup. Biasanya kalau di Wisol itu ada program, dibayar 1,5 juta nanti ditutup program-programnya, yang ada cuma program TV-TV Islam, biasanya begitu. Tapi yang diamanahkan begini, jadi nanti era 2016 itu kan, nanti 2015-2016 ini itu akan ada TV digital, dan memang satu-satunya termasuk yang mendapatkan izin, ada dua TV Islam yang mendapatkan izin untuk bisa nanti tanpa parabola jadi menasional, itu termasuk Wisol TV. Nah, Wisol TV sekarang ini lagi mengurus izin-izinnya, ya, jadi membuka saham untuk orang-orang yang mau ikut. Jadi nanti kalau ada yang berminat untuk itu, ibu-ibu nanti ketemuin saya setelah pengajian, saya terangkan lebih jauh lagi. Jadi sekarang ada 10 kota di Indonesia yang lagi akan diurus izinnya, nanti akan punya saham. Jadi sahamnya itu saham abadi. Jadi selama Wisol masih ada dan Orbit, insya Allah akan punya saham. Dan ini awal-awal. Maka mudah-mudahan nanti bisa lebih jelas kalau selesai pengajian, temuin saya kalau ada yang berminat. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang ikut kurban waktu yang lalu, sebenarnya laporannya sudah ada, cuman saya yang masih tersibukkan. Jadi mungkin dimaafin aja kalau tidak sempat saya berikan laporan kurbannya, tapi sudah dijalankan amanahnya. Kalau yang sumur, alhamdulillah juga sudah sementara berjalan, dan masih ada yang belum tuntas, ya, tinggal beberapa buah lagi. Baik, kita masuk ke hari ini, bab At-Taflis wal-Jajri, bab kebangkrutan dan penahanan. Hadis yang pertama, 885. Kita masih dalam jual beli, ya, dalam bisnis perdagangan. An Abi Bakr ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man adraka ma lahu bi'ainihi 'inda rajulin qad aflasa fa huwa ahaqqu bihi min ghairihi. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Bakar ibn Abdurrahman bahwa Abu Hurairah anhu berkata, seperti biasa ibu-ibu sekalian, di 885 dilihat terjemahannya, itu kata-kata ibnu dihapus menjadi bin, diubah menjadi bin. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menemukan barangnya benar-benar berada pada orang yang jatuh bangkrut atau pailit, maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada orang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan penjelasan, kalau seandainya ibu berbisnis dengan seseorang, kemudian sudah jelas diberikan sebuah jenis produk, misal dagang baju, kemudian usaha itu bangkrut, barang-barang yang tersisa itu yang lebih berhak memilikinya adalah orang yang sempat investasi. Jadi dia boleh mengambilnya sesuai dengan kadar modal yang dia masukkan, karena masih ada kerugian yang diambilkan. Di sini maksudnya adalah bukan diambil semua, tapi dia menghitung kerugian bersama dengan pemilik atau yang menawarkan jasa usaha. Jadi misal si A dengan si B bekerja sama untuk berbisnis. Kemudian si A mendapatkan saham 50%, si B mendapatkan saham 50%. Si A pemilik, yang ini investor. Kemudian ternyata rugi, bangkrut usahanya. Maka barang yang tersisa itu dibagi antara pemilik dengan investornya, sehingga memang sesuai dengan apa namanya untung dan rugi bersama sesuai dengan kadar persentase yang disepakati. Kalau misal ibu cuma punya 25%, kemudian pemilik usaha punya 75%, berarti barang yang tersisa yang memang dari kerugian itu yang dianggap usaha ini sudah tutup ya, maka itu Anda punya hak mengambil sesuai dengan kadar persentase yang disepakati. 25%, ya kan? 25% dari barang yang tersisa ya. Dari barang yang tersisa. Banyak orang tidak paham nih. Pada saat dia bisnis, dia masukkan modal 100 juta. Ada untung bagi hasil tiap bulan, diambil sama dia bagi hasilnya. Ternyata 4 bulan kemudian bangkrut usahanya. Dia nuntut kepada pemilik usaha untuk mengembalikan 100 jutanya. Ini enggak boleh. Karena ini namanya gharar, merugikan salah satu dari dua pihak. Kalau kita masuk bisnis dengan seseorang dalam Islam, maka untung ruginya ditanggung bersama. Ya, ditanggung bersama. Jadi pada saat untung kita dapat hasil, pada saat rugi memang tanggung bersama. Dan penanggungan kerugian serta pembagian sisa barang sesuai dengan kadar persentase yang disepakati. Jelas ya? Ibu-ibu, kayaknya gak ada jiwa dagang nih, gak ada yang semangat. Udah kaya semua Masya Allah ya. Tapi perlu tahu hukumnya ya. Jadi kalau kita bisnis dengan seseorang, ternyata usahanya bangkrut dan sudah disepakati awal persentase masing-masing, si investor 25% misalnya karena dikasih saham sekitar begitu, kemudian 75% pemilik barang. Kalau rugi, maka tanggungan kita terhadap kerugian sesuai dengan persentase itu. Rugi perusahaan, kita mau nutupi kerugian tersebut. Misalnya rugi 100 juta, maka yang punya kewajiban memberi subsidi lagi untuk berputar lagi perusahaan kalau mau masuk sesuai dengan kadar persentase. Berarti investor menambah lagi 25% saja, yang pemilik menambah 75%. Begitu pula pada saat barang ada yang sisa, udah tutup perusahaan, maka barang ini tidak diambil semua oleh investor atau diambil semua oleh pemilik, dibagi lagi sesuai dengan persentase yang disepakati, sehingga untung rugi ditanggung bersama. Ini yang dimaksud. Tapi di sini tidak boleh pemilik perusahaan yang dimaksud oleh hadis ini tiba-tiba bangkrut nih, aset-asetnya semua dijual sama dia, diambil sementara investor ditinggalkan. Ini gak boleh. Atau sebaliknya, investor menyita tempat tersebut, mengambil semuanya, minta dituntut dikembalikan modal awalnya. Itu gak boleh. Tapi yang boleh adalah aset dibagi sesuai dengan persentase, baik dalam bentuk nominal nilai uang atau memang dalam bentuk produk dibagi. Misal mesin-mesin dibagi sesuai dengan nilai persentase yang disepakati. Jadi itu yang dimaksud dengan hadis 885, gitu kan. Kemudian 886, warawahu Abu Dawud wa Malikun min riwayati Abi Bakr ibn Abdurrahman mursalan bilafzin ayyuma rajulin ba'a mata'an fa aflasa alladhi ibta'ahu wa lam yaqdi alladhi ba'ahu min thamanihi shay'an wa wajada mata'ahu bi'ainihi fa huwa ahqqu bihi wa in mata al-mushtari fa sahibul mata'i uswatul gharama'i wa wasalahu al-bayhaqi wada'afahu taba'an li Abi Dawud. Abu Dawud dan Malik rahimahumullah meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abdurrahman secara mursal dengan lafaz itu Abu Bakar bin Abdurrahman ya, itu selalu ditulis ibn. Ibnu itu tidak boleh digunakan kecuali kalau nama anak dan ayah terpisah secara baris. Dengan lafaz, jika ada orang menjual barang, kemudian pembeli barang tersebut jatuh miskin. Jika ada orang menjual barang, kemudian pembeli barang tersebut jatuh miskin, padahal ia belum membayar apapun dari harganya, sedang penjual masih mendapatkan barangnya utuh, maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut. Jika pembelinya meninggal dunia, maka barang tersebut menjadi milik orang-orang yang memberi hutang. Menurut Baihaqi, hadis tersebut mausul dan dhaif. Dhaif itu L-nya diganti ya dengan H. Dhaif karena mengikuti Abi Daud. Kita lihat dulu footnote-nya nomor 1. Karena hadis ini diriwayatkan dari Ismail bin Ayyash, akan tetapi ia tidak dinilai dhaif kecuali apabila meriwayatkan dari selain penduduk Syam. Sedangkan di sini ia meriwayatkan dari Al-Harith Az-Zubaidi dari Syam atau seorang Syam. Dengan demikian hadis ini patut dijadikan sebagai hujjah dan dapat memperkuat hadis yang mursal. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya ini hukum orang yang membayar atau bertransaksi ya dengan bai'u ajil, transaksi yang jatuh tempo. Misal saya ambil barang ini sebulan kemudian baru saya bayar ya. Maka ini yang dimaksud dengan hadis ini. Kalau terjadi transaksi, ternyata pemilik barang belum sempat menerima sedikit pun dari pembayaran. Kemudian tiba-tiba pembeli tadi jatuh sakit kah, bangkrut kah, meninggal kah. Intinya seperti itu. Sementara pemilik barang belum mendapatkan nilai sama sekali dari barang dia, maka dia berhak mengambil barang itu. Dia berhak mengambil barang tersebut. Ya, diambil barang. Jadi tadi barang disita oleh dia, diambil. Itu boleh. Gak ada masalah karena memang belum dibayar oleh pemiliknya atau pembelinya. Baik itu pembeli mati, sakit, atau tiba-tiba mengalami kerugian, maka barang itu boleh diambil oleh dia. Karena ini bukan kesepakatan investasi, tapi transaksi jual-beli. Maka sudah putus harga. Maka dia berhak untuk mengambilnya. Ulama menambahkan sedikit, kalau seandainya sudah dibayar nilai tertentu, misal seseorang di antara kita membeli produk dengan nilai 100 juta. Dengan sepakat akan dibayar sebulan kemudian. Lalu kemudian orang pembeli tadi ini sakit dan sempat pada saat diambil 100 juta membayar 10 juta uang. Berarti utang dia sebenarnya barang ini 90 juta, gitu kan? Kemudian tiba-tiba pembeli tadi sakit, meninggal dunia. Apalah apa yang dia beli 100 juta itu bangkrut. Maka pemilik barang punya hak mengambil, tapi yang diambil adalah senilai dengan 90 juta tadi. Bukan lagi 100 juta karena dia sudah sempat mengambil uang. Dia sudah sempat mengambil uang. Juga sebagian ulama menekankan kalau pembeli tadi tidak meninggal, masih dalam kondisi hidup dan dia sempat mengambil nilai barang 100 juta. Kemudian barang ini belum dibayar sama sekali. Dalam sebulan kesepakatan jalan akan dibayar itu dia sakit keras sehingga tidak bisa menjual barang-barang tersebut. Tapi ada di antara barang yang dibeli 100 juta sudah dijual. Mungkin nilainya 15 juta, 20 juta gitu kan. Sudah dijual sama dia. Kemudian pemilik barang datang mengambil barang yang sisa. Cuma nilai 80 juta. Berarti pengambil produk, pembeli produk ini punya utang tetap 20 juta. Walaupun dia dalam kondisi bangkrut. Walaupun dia dalam kondisi sakit. Kecuali kalau pemilik barang memaafkannya. Itu lain. Karena ini sekali lagi bukan investasi antara dua pihak untuk bisnis, sama-sama bisnis, tapi ini adalah transaksi jual beli. Jelas ya Bu ya? Hadis 887. Wa rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min riwayatin Umar ibn Khaladah qala ataina Aba Hurairah radhiyallahu anhu fi sahibin lana qad aflas. Faqala la uqdiyanna fiikum biqada'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Man aflasa aw mata fawajada rajulun mata'ahu bi'ainihi fahuwa ahakku bihi. Wasaha wal hakim wadha'afahu Abu Dawud wadha'afahu aydan hadhihi ziyadata fi zikril maut. Abu Dawud dan Ibn Majah rahimahumullah meriwayatkan hadis dari Umar ibn Khaladah bahwa ia berkata, kami pernah mendatangi Abu Hurairah suatu hari menanyakan tentang teman kami yang bangkrut. Lalu ia pun berkata, aku berikan atau aku sampaikan kepada kalian berdua suatu ketetapan hukum dari Rasulullah SAW, yaitu barang siapa bangkrut atau meninggal dunia, lalu orang mendapatkan barangnya masih utuh, maka ia lebih berhak atas barang tersebut. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dan dhaif menurut Abu Daud. Abu Daud juga menilai dhaif keterangan tentang pada saat menjelaskan hadis meninggal dunia, atau keterangan tambahan tentang kalimat meninggal dunia pada hadis ini. Dilihat footnote nomor 1, karena dengan sanadnya terdapat Abu Al-Mu'tamir yang oleh Abu Dawud dipertanyakan identitasnya karena ia tidak dikenal. Akan tetapi Abu Hatim berkata, Abu Al-Mu'tamir bin Amir bin Abi Rafi' adalah salah satu dari guru Ibnu Abi Dzi'ib Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Mughirah. Ia adalah seorang perawi yang thiqah. Thiqah ini terpercaya. Asy-Syafi'i berkata, riwayat Amr bin Khalada lebih utama daripada riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman yang mursal. Jadi hadis ini hampir sama menjelaskan tadi sebelumnya. Jadi tidak ada tambahan keterangan di sini. Intinya kalau transaksi, kemudian ya, baik dia investasi tadi hadis 885 sudah saya jelaskan, atau dia putus harga dengan keterangan hadis 886. Hadis 888, wa an Amr ibn Syarid an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layyul wajidi yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa 'allaqahu Al-Bukhari wa Sahih Ibn Hibban. Dari Amr ibn Syarid, dari ayahnya radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mampu yang menangguhkan pembayaran utang dihalalkan kehormatannya dan siksanya. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Hadis mu'allak, mu'allak itu maksudnya ditulis tapi di footnote saja oleh Imam Bukhari dalam Sahih, dan Sahih juga menurut Ibn Hibban. Kita lihat dulu footnote-nya nomor 2, yakni penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman, sebagaimana akan dijelaskan dalam bab hiwala dan ad-daman dari Abu Hurairah nomor 898 nanti. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kalau ada seseorang utang, dan ini termasuk dosa besar ya ibu-ibu sekalian, kalau ada orang mampu enggak mau bayar utangnya, itu dosa besar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang lain, riwayat Imam Muslim, matlul ghani zulm, penundaan pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan orang yang berbuat kezaliman adalah dosa besar, adalah dosa besar, gitu kan. Dan dosa besar kalau dilakukan, maka sangat terbuka bagi hakim, hakim itu pemerintah setempat ya, untuk menetapkan padanya cambukan. Menetapkan padanya cambukan, sebagaimana cambukan untuk orang minum khamer, cambukan untuk orang yang berbohong, cambukan juga bagi orang yang berbuat kezaliman. Jadi hakimnya punya hak mencambuk. Kalau tolok ukur berapa jumlah derahnya itu disebutkan bahwasanya haddul muftari, ya, 8. Haddul muftari itu adalah cambukan bagi orang yang sengaja bohong, merekayasa sebuah data, membuat data-data bohong, itu semua adalah 80 derah. Maka orang yang berbuat kezaliman pun akan sama ada hukumannya. Sebagian ulama menarik sekarang dengan cara boleh dipenjarahkan karena dia sengaja tidak mau membayar utangnya sementara dia punya kemampuan sampai dia bayar tentunya. Tapi di sini bukan dimaksud siksa ini boleh digebukin. Seperti juga ada sebagian orang melakukan itu ya. Seperti juga dilakukan oleh sebagian orang. Tapi yang jelas dia boleh dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di tempat tersebut. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hutang itu adalah bagian daripada hal yang diancam dalam agama. Dan kita mungkin sudah tahu, ibu-ibu sudah tahu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali hutangnya. Di sini ulama mengatakan dari hadis yang baru saya sebutkan tadi, berarti hutang itu dosa kalau sengaja gak mau dibayar. Pertanyaan kecil, bolehkah kalau begitu seorang muslim berhutang? Boleh. Tapi kaidahnya adalah hadis yang lain. Hadis sahih kata Nabi SAW, siapa yang utang niat memang dari awal mau membayar, Allah mudahkan dia untuk membayarnya. Tapi siapa yang dari awal niat memang tidak mau membayar, maka Allah akan persulit dia membayarnya. Gitu kan. Jadi semestinya dari awal sudah niat memang mau membayar, maka dengan sendirinya Allah SWT akan mudahkan. Makanya dalam Islam dianjurkan pada saat seseorang meninggal dunia, itu selalu ya disampaikan kalau dia masih punya tanggungan utang, maka tolong ya datangi kepada kami atau walinya misalnya kan gitu, sehingga bisa diselesaikan utang-utang tersebut. Dan memang ibu-ibu sekalian, ulama mengatakan hukumnya hutang ini ada yang makruh, ada yang haram. Hutang ya, ada yang makruh, ada yang haram. Makruh itu kalau misalnya seseorang butuh memang, tapi dia masih punya solusi. Misal gini, ibu masih punya tabungan, masih bisa dipakai. Tapi daripada saya pakai tabungan saya utang aja deh, nanti gampang saya bayar. Ini hukumnya makruh. Nggak boleh, semestinya tetap aja lebih baik kita tidak lakukan. Termasuk dalam bab makruh adalah seseorang terus-menerus menyambung utang setelah utang, sementara dia tidak perlu. Nggak perlu sebenarnya. Sudah selesai ini dia utang untuk bisnis, kemudian sudah berhasil dibayar sama dia. Sebelum selesai biasanya instansi itu menawarkan lagi, dia terima lagi, dia buka lagi. Akhirnya hidupnya penuh dengan utang. Ini tidak dibolehkan. Hukumnya sampai pada tingkat, walaupun dia mampu bayar nanti ya, tetap dimakruhkan karena dia tidak perlu. Hutang itu hanya darurat sekali. Betul-betul darurat. Yang kedua, dia pindah menjadi haram. Kapan utang itu haram? Kalau seseorang memang dari awal niat hutang tidak mau membayarnya. Haram sudah hukumnya, artinya uang itu pun haram, diputar di bisnis apapun pendapatannya juga jadi haram. Jelas gak boleh, karena dari awal dia niat sudah ingin menipu sebenarnya. Ini sudah hutang yang sifatnya haram gitu kan. Jadi minimal hukum adalah makruh. Minimal hukum, dan makruh ini definisinya sudah tahu kan, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau ditinggalin, saya masih punya tabungan nih, daripada utang udah saya pakai ini aja deh, itu lebih baik, berpahala malah. Karena hukumnya makruh kalau kita sengaja mengambil sementara masih punya kemampuan. Jadi utang itu, apalagi yang berserakan ya, banyak orang utang kemana-mana gitu, sudah jadi penyakit. Hutang di sana, hutang di sini, hutang di sana. Kadang-kadang dengan karena terlalu banyak sumber utangnya dia, akhirnya ini yang di utang baru ini ditutupin utang yang lama. Akhirnya hidupnya jadi susah sendiri. Subhanallah, ulama sepakat mengatakan orang yang hidup dari hutang pasti susah hidupnya. Susah. Dia bagaimana bisa nyaman tidur padahal dia mengingat utangnya dia akan ditagih orang. Kadang-kadang subhanallah ada orang bahkan sudah membiarkan syaitan menguasai dirinya sehingga biar dia dicaci maki oleh orang, harga dirinya hilang, mungkin dia sampai dikasarin, mungkin ada yang digebukin, tetap aja dia tidak mau peduli gitu. Bahkan subhanallah kadang-kadang dia ketemu sama orang yang dia pernah ngambil, pemilik piutang gitu kan, lalu dicuekin sama dia seakan-akan gak melakukan apa-apa. Ini bahaya sekali. Bagaimana bisa seseorang utang, pada saat dia mau utang dia betul-betul merayu, berharap, kemudian pada saat dia akan ditagih malah terbalik, yang pemilik piutang ini yang merayunya. Ini kan yang sering terjadi ya. Jangan lupa ibu-ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Kita boleh berbuat zalim pada seseorang, maksudnya boleh ini bisa ya, bukan boleh bersyari-syari, boleh enggak. Seseorang bisa melakukan perbuatan kezaliman, dan mungkin orang yang sedang dizalimi tidak bisa membalasnya secara langsung karena tidak punya kekuatan jabatan, finansial dan seterusnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala punya cara. Allah subhanahu wa ta'ala punya cara. Apa yang mau diambil dari uang yang berhasil diambil secara kezaliman? Apa yang kita mau beli dengan uang itu? Sekian miliar dipakai untuk menipu atau uang korupsi, mau dipakai beli apa? Perut kita kapasitasnya cuma 2 piring makanan. Badan kita cuma bisa nampung 1 lembar pakaian. Apa yang mau dibeli? Tangan kita dan kaki kita cuma bisa menginjak gas dan memegang setir 1 mobil. Gak bisa lebih. Allah sudah kasih kapasitas. Ngapain kita harus utang beli untuk beli 3 mobil? Ngapain kita utang untuk mengambil baju sekian banyak? Padahal kapasitas kita ada. Cuma sangat terbatas gitu kan. Jadi kebodohan orang yang tidak paham tentang ya hal-hal seperti ini, hanya maksain diri. Ya kan, itu ini berbahaya. Sampai ada kemarin ada satu jamaah yang SMS saya, Ustaz gimana hukumnya, adik saya ini perempuan, dia sudah bersuami sebenarnya, tapi kerjanya selama hidup, semoga Allah ampuni ya, utang sana sini sampai ratusan juta. Pada saat dia meninggal ternyata dia utang pun tidak ada sesuatu yang tertulis, gak jelas. sama siapa, berapa jumlahnya. Jadi pada saat meninggal orang-orang pada datang, ini utang sama saya sekian, utang sama saya sekian. Oh, keluarganya pada kaget, suaminya pun kaget, adik kakaknya yang sedang SMS laki-laki itu kaget. Kami kaget, sampai sejauh mana batas kami punya kewajiban membayar utangnya nih? Saya bilang tidak ada kewajiban. Tidak ada penekanan kewajiban pembayaran utang. Itu kebaikan dari kalian saja. Kalau kalian mau bayarkan, ya itu berarti kalian berbuat baik, sedekah, dapat pahala, dan dia selamat di akhirat. Tapi kalau kalian tidak bantu tuh, tidak bayarkan, tidak ada kewajiban. Bukan wajib harus berdosa kalau tidak dibayar, kecuali memang dia tinggalkan harta ya. Sebelum dibagi warisannya memang harus bayar utangnya dulu. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan tidak punya sama sekali uang, kemudian dia punya utang, enggak ada yang punya kewajiban membayarnya. Enggak ada, enggak suaminya, enggak istrinya kalau suaminya meninggal, enggak anak-anaknya. Cuman kesian saja si mayit, gitu kan. Dia akan dihukum oleh Allah SWT dengan itu. Dia akan dihukum oleh Allah SWT dengan itu. Dan ini kebodohan yang luar biasa. Dia utang sana sini, semua yang dia pakai untuk utang habis di dunia, enggak dibawa ke akhirat. Enggak dibawa ke kuburannya. Mobil yang dia bayar utang, rumah yang dia bayar utang, semua dibayar utang ditinggalin. Lalu ngapain kita harus lakukan sampai pada tingkat ini, apalagi ada konsekuensi hukum yang berlaku. Ini bahaya sekali, berbahaya sekali. Jadi harusnya harus hati-hati. Ada orang sering ambil, kalau ada uang bu, buka dompetnya bayar cash, selesai. Lebih aman, tenang, gak ada masalah. Gak ada hubungan dengan hukum syar'i, gak ada juga masalah dengan orang lain. Itu lebih aman. Jangan paksain deli. Ini kebanyakan mohon maaf terjadi pada ibu-ibu. Karena pengen barang sesuatu, maksain diri beli. Walaupun harus hutang, gak usah. Emang kenapa kalau gak beli itu mati, matanya rusak? Kan tidak. Coba tanyain, gak ada yang rugi sebenarnya, tapi kita kadang-kadang melampaui batas. Apalagi kalau numpuk-numpuk, gak perlu tapi utang, gak bisa. Ini harus dilepaskan diri ya, karena kita tidak pernah tahu mati kapan datang. Ibu-ibu bisa habis utang sama orang, kemudian naik mobil, insya Allah enggak. Tapi bisa terjadi tiba-tiba malaikat maut cabut ruhnya di pinggir jalan, habis ceritanya. Terus siapa yang mau nanggung tuh, siapa yang tahu? Iya, kalau wali-wali kita nanti mau bayar, kalau enggak, gitu kan? Kan berbahaya. Juga kata para ulama, sedikit saya tambahkan hukum di sini. Kalau seandainya ada seorang muslim atau muslimah meninggal dunia dalam kondisi dia tidak meninggalkan hutang, sehingga murni uang yang dia tinggalkan atau harta itu menjadi warisan bagi anak cucunya dan pasangan hidupnya kalau masih ada hidup, maka itu akan menjadi amal jariah buat dia. Karena mereka pakai, gitu kan? Dibandingkan dia punya uang nih 5 miliar ditinggalkan pada saat meninggal, ternyata ketahuan punya utang 6 miliar atau 5 miliar, akhirnya habis harus dibayarin utangnya. Enggak ada yang dibagi warisan, enggak ada amal jariah buat dia. Apa manfaatnya, gitu kan? Enggak ada manfaat sama sekali. Maka harus kita jeli menangkap bahwasanya utang ini harus dijauhi. Enggak boleh utang. Ngajak orang bisnis boleh, investasi itu boleh, silakan, itu mulia. Enggak ada masalah. Karena kalau kita ngajak dia jelas usahanya apa, kita ajak sama-sama investasi, maka untung rugi ditanggung bersama. Tapi kalau utang ini enggak perlu. Apalagi pada hal-hal yang tidak diperlukan, tidak mendesak. Bajulah, inilah, itulah dan segala macam. Saya tahu ada satu keluarga saya, semoga Allah maafkan dan ampuni gitu kan. Itu luar biasa, di kantornya dibuka kesempatan utang, pokoknya enggak pernah selesai. Mungkin sudah hampir 15 tahun sekarang. Itu utangnya belum selesai, begitu sudah terbayar berapa bulan, karena dianggap sudah bisa ngutang lagi suami istri, terus begitu. Sudah pernah kami keluarga berikan solusi dengan cara coba ini, ada zakat-zakat harta keluarga dibayarin untuk mereka. Lunasin utangnya tapi dikasih syarat jangan utang lagi ya. Tetap aja setelah berapa bulan kemudian kebongkar utang lagi sama. Akhirnya sama keluarga ditinggalin, ya udahlah. Kalau gitu gak bisa lagi dibantu karena sama saja. Memang sudah sifat, sudah dianggap itu hal yang positif. Orang yang mengikat dirinya dengan utang susah hidupnya ya. Begitu gambarannya. Jadi hadis ini sekali lagi Rasulullah SAW bersabda, orang yang mampu yang menangguhkan pembayaran utang dihalalkan kehormatannya. Maksudnya apa? Boleh orang berkata kasar sama dia akhirnya. Kenapa kau gak bisa bayar? Kenapa kau begini? Terhina kehormatannya. Ditagi rumahnya, didatangin, dipertegas untuk mengambil hak itu dibolehkan. Dan juga siksa, di sini siksa sudah saya jelas hukuman maksudnya. Bukan siksa terjemahnya di sini, uqubatahu artinya adalah hukumannya. Dan sudah saya jelaskan tadi, hukumannya diambil oleh wali setempat atau hakim ya. Ya, silakan, Bu. Waalaikumsalam. Jadi di sini dirincikan ya, dibedain antara investasi itu tidak ada hukumannya. Investasi beda, Bu ya. Ibu sama saya bisnis, kemudian bangkrut usahanya, misal, atau seseorang begitu terus bangkrut. Tidak ada hukuman bagi orang yang sedang memutar mengelola, kecuali memang dia curang, lain. Tapi kalau dia jujur kemudian memang bangkrut, maka kerugian ditanggung bersama. Kalau sisa aset, aset dibagi sesuai dengan persentase tadi, sebagaimana hadis yang saya jelaskan sebelumnya. Tapi kalau yang masuk dalam hukuman sini adalah orang yang sengaja utang bukan untuk investasi. Terlepas dia mau pakai apa ya uang itu, dia pakai dagang kah, dia pakai kebutuhannya. Nah ini yang masuk dalam masalah hutang yang dilarang tadi, gitu kan? Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya dia sudah dihukum, apakah berarti sudah lepas dari tanggung jawab utang itu? Jawabannya enggak. Hukuman itu bukan melepaskan dia dari tanggung jawab utang, tetap harus bayar utang. Hukuman ini justru didatangkan dalam syariat untuk membuat dia membayar. Jadi bukan berarti hukuman itu datang kemudian dia lepas, enggak. Misal dia sudah dicambuk, apakah gugur? Enggak. Tetap harus dia kembalikan. Sebagian ulama memasukkan kategori orang yang sengaja utang tidak mau bayar, gitu kan, sama dengan hukum orang yang mencuri. Orang yang mencuri walaupun beda hadnya, had itu hukumannya, pencuri dipotong tangannya. Tapi apakah setelah dipotong tangannya dia tidak punya kewajiban mengembalikan barang yang dia curi? Tidak, harus tetap kembalikan. Orang yang mencuri itu hukumnya harus bertaubat kepada Allah, meminta maaf kepada pemilik barang dan mengembalikan barangnya. Ini baru bisa lepas dari hukuman hari kiamat. Kalau enggak, maka akan ada konsekuensi hukum. Jadi walaupun dia dicambuk tadi 80 jerah, tetap dia akan atau punya kewajiban membayar apa yang telah diambil. Kalau dia utang tadi ya, utang yang bukan investasi, investasi lain, tidak ada hukuman. Jadi tadi kita tidak bahasakan sebenarnya bangkrut atau apa ya. Intinya memang dia tidak bayar utang, kalau dia murni utang, mau dia pakai dagang atau kebutuhannya. Kalau bangkrut kita istilahkan sebenarnya lebih kepada orang yang mengajak temannya investasi. Yang itu yang masuk dalam hukum. Silakan, belakang duluan. Enggak dengar, Bu. Dekatin, kan. Pemilik tokonya mana? Enggak, pemilik toko ada enggak? Kan dia tahu ini barang dia atau bukan. Enggak, jadi pemilik ya adalah yang mempunyai bukti. Pemilik adalah yang pemilik sebuah produk adalah dalam syariat yang memiliki bukti, kan gitu? Iya. Dan kalau misalnya sampai kepada depan hakim, siapa yang menuduh dan siapa yang dituduh dihadirkan. Kemudian nanti siapa yang menuduh, gitu kan? Itu harus mendatangkan saksi. Misal tadi pegawai itu mengatakan barang ini punya saya, walaupun atas nama toko. Baik, mana saksinya? Buktinya mana dan saksinya mana? Harus ada saksi. Kalau enggak ada saksi berarti jatuh kepada pemilik toko tadi. Ini pernah terjadi di zaman Ali ya radhiyallahu anhu. Ada pernah jadi kasus, saya sudah pernah ceritain belum kisah Ali dengan seorang Yahudi yang masuk Islam? Baik, ada kisah di zaman khilafah Ali radhiyallahu anhu, waktu Ali masih jadi raja ya. Beliau pernah, ibu-ibu sekalian, jalan di pemukiman Yahudi. Raja waktu itu sendirian jalan, tidak ada pengawal, gak ada apa. Dan memang begitu ciri khasnya raja-raja muslim dulu ya. Mereka jalan, Ali jalan radhiyallahu anhu sendirian sampai lewat di pemukiman Yahudi dan lewat di satu rumah orang Yahudi. Ternyata di depan rumah itu ada baju perang, baju perang yang sudah dicuci dan lagi dijemur. Kemudian Ali pun mengetok radhiyallahu anhu pintu rumah tersudut. Orang Yahudi lalu berkata, wahai Yahudi, saya mau tanya, itu yang digantung di depan itu baju perangnya siapa? Kata orang Yahudi ini, Anda bertanya Amir Mukminin, baju perang yang ada di rumah saya, berarti jelas milik saya. Kata Ali, tapi ini punya saya, kayaknya punya saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5, gitu kan? Jadi ada bukti-bukti yang jelas, ini loh tandanya dan seterusnya. Tapi Yahudi ini bilang, seperti jawaban saya Amir Mukminin, baju perang itu di rumah saya, berarti milik saya. Ini terjadi dialog antara siapa? Raja Muslim sama masyarakat biasa Yahudi, gitu kan, kafir. Ini menandakan keadilan Islam. Dan nanti ada 3 kejadian besar antara Ali dan orang Yahudi ini yang membuat Yahudi ini masuk Islam. Akhirnya ibu-ibu sekalian, pada saat Ali ya dikatakan ini adalah milik saya karena di rumah saya, berkata kepada Yahudi tersebut, ini kejadian pertama yang membuat Yahudi itu syahadat. Dia bilang, kalau begitu, kata Ali ini, kalau begitu kita berhukum kepada pengadilan, suruh diajak ke pengadilan. Pengadilan dibentuk memang pengadilan Islam dan hakimnya hakim muslim, pokoknya di Madinah menghukumkan, menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yahudi ini pun kagum, ini permasalahan-permasalahan yang nanti membuat dia syahadat. Kok bisa seorang raja mengajak masyarakat biasa kafir lagi untuk berhukum di pengadilan? Maka Yahudi ini pun berkata, saya jalan bersama Amir Mukminin menuju ke pengadilan. Tiba di pengadilan, dia bilang, kejadian kedua yang membuat dia masuk Islam akhirnya nanti, pada saat masuk, hakim muslim waktu itu bernama Syuraih. Syuraih ini ibu-ibu sekalian 60 tahun jadi hakim dan simbol keadilan dalam Islam. Dia menjadi hakim dari zaman Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan Yazid, 5 khalifah. 60 tahun menjadi hakim, gak pernah diganti karena adilnya. Dia lagi menghakimi di pengadilan, ada beberapa orang yang sedang komplain, yang sedang punya masalah, lagi dipecahin sama dia. Waktu Ali radhiyallahu masuk sama Yahudi ini, memberikan salam di pintu gerbang pengadilan, sudah berikan salam, kata Yahudi ini, saya kaget, gitu. Tiba-tiba si hakim dan orang-orang muslim yang ada di pengadilan menjawab salamnya Amir Mukminin, maksudnya Raja Ali radhiyallahu anhu, tapi tidak ada yang berdiri, enggak ada yang berdiri datang salaman ke memuji-muji Ali, enggak ada. Si hakim tetap di kursinya, semua orang Islam yang di situ lagi dihakimin juga menjawab waalaikumsalam, maka itu seperti biasa gitu. Seperti ketemu sama orang biasa, bukan seorang raja. Ya, tidak diagungkan seperti umumnya orang. Kemudian hakimnya melakukan satu perbuatan yang membuat Yahudi ini kagum. Dan ini yang kedua, poin kedua membuat dia masuk Islam. Kata hakim Syuraih, silakan Amir Mukminin, maksudnya silakan duduk dan antri. Gitu. Maka Yahudi ini bilang, Ali pun, Amir Mukminin pun datang duduk menunggu antrian sampai selesai semua orang yang sedang bermasalah sebelumnya. Dan ini kasus nggak mungkin terjadi, ada orang pemimpin negara, gitu kan? Ya disuruh antri dan dia antri, Ali antri biasa aja gitu. Kasus yang ketiga yang membuat dia masuk Islam itu pada saat tiba gilirannya, kata hakim, dan ini sekaligus menjelaskan tadi apa yang ditanyain ya. Jadi yang ketiga ini si hakim Yahudi ini bilang, tiba-tiba waktu tiba giliran kami, hakim pun Syuraih memanggil kami ke depan lalu berkata kepada Amir Mukminin Ali. Syuraihnya berkata, wahai Amir Mukminin, ada apa? Kata Ali, tadi pagi saya jalan di pemukiman Yahudi dan saya temukan di rumah dia baju perang ini yang dibawa sama dia. Ini setahu saya baju perang saya karena ada buktinya 1, 2, 3, 4, 5, ada tanda-tandanya. Maka berkata Syuraih ini kembali kepada Yahudi, wah Yahudi apa pendapatmu? Kata Yahudinya, saya sudah jawab untuk Amir Mukminin di rumah saya, jelas baju perang di rumah saya berarti punya saya, gitu kan? Lalu hakim pun Syuraih balik kepada Ali lagi berkata, wahai Amir Mukminin, apakah Anda punya saksi? Ini ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengklaim sesuatu, dia harus punya bukti dan saksi. Enggak bisa enggak. Ini sudah jelas dalam syariat kita dan dalam pemerintahan Indonesia pun sekarang, walaupun belum menerapkan 100% hukum Islam, itu sama. Ya gitu, itu sama. Harus ada saksi-saksi baru bisa. Baik. Pada saat itu kata hakim kepada Ali, wahai Amir Mu'minin, apakah anda punya saksi wahai Amir Mu'minin? Kata Ali, yang tahu benar baju perang ini cuma 3 orang, Hasan, Husain, Fatimah. Apa kata hakimnya, Syuraih? Wahai Amir Mu'minin, tolong garis bawah ini keadilan Islam ya, ibu-ibu sekalian. Yang sedang berbicara dengan Ali, hakim yang ditunjuk oleh Ali, dikasih gaji oleh Ali, gitu kan? Ali yang tentuin semuanya. Dan ini Ali sedang mengklaim baju perang yang dipegang oleh orang kafir, gitu kan? Hidup di negara kekuasaan dia. Ini luar biasa nih kejadian. Gak akan terjadi mungkin ya kalau zaman sekarang. Jadi akhirnya si hakim berkata, apakah anda punya saksi? Ini pegawai hakim meminta saksi dari pemimpin negaranya. Lalu kata Ali, saya tidak punya yang tahu baju ini kecuali 3 orang, Hasan, Husain dan Ali dan Fatimah. Kata hakim apa? Ya Amir Mukminin, anda tahu dalam Islam anak enggak boleh saksi untuk orang tuanya dan orang tua enggak boleh jadi saksi buat anaknya. Enggak boleh, pasti saling bela. Berarti Hasan, Husain sudah tertolak. Kalau Fatimah istri anda boleh saja. Tapi dalam Islam saksi itu harus laki-laki 2 yang terpercaya. Atau Allah washtashiru syahidaini min rijalikum. Kalian harus mendatangkan saksi yang terpercaya dari 2 laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, maka 1 laki-laki diganti dengan berapa perempuan? 2. Berarti butuh berapa? 4. Sementara Fatimah hanya 1. Maka kata hakim, berarti anda butuh 4 orang. Ini baru 1 orang Fatimah. Kata Ali apa? Saya enggak punya saksi lain. Yahudi ini masuk Islam gara-gara kejadian ketiga ini. Kata si Yahudi ini, tiba-tiba Hakim Syuraih menghadap ke arah kami dan keputusan yang tidak saya percaya. Dia bilang, wahai Amir Mu'minin, saya putuskan kalau begitu baju perang itu miliknya Yahudi karena anda gak punya saksi. Gak ada saksi, gitu kan? Mana saksinya? Gak ada. Nanti kalau misalnya pun orang yang sedang mengambil nanti zalim, itu urusan dia sama Allah. Allah punya cara menghukumnya. Tapi yang jelas secara zahir kelihatan beginilah hukum yang harus diambil karena tidak ada saksinya. Makanya selalu tulis sebentar. Tulis harus ada saksi-saksi. Ya, usahakan ada saksi, utang kah, investasi kah, semua harus ada saksi. Maka saya selesaikan dulu kisahnya, Bu ya. Maka si Yahudi ini pun tidak percaya kejadian tersebut. Pada saat hakim mengatakan, "Saya mengambil keputusan wahai Amir Mukminin, baju perang ini milik Yahudi." Kata Ali, "Baiklah." Yang terjadi penutupan kisah, hakimnya Syuraih tutup dengan kafaratul majlis, kemudian turun dari kursinya, bertemu dengan Ali salaman, ini baru salaman tadi, sudah selesai tugasnya, dia salaman, keluar dari pintu gerbang pengadilan. Yahudinya duduk di sana ngolong-ngolongo nih. Ini apa yang terjadi nih? Kata si Yahudi, sebentar Amir Mu'minin, sebentar hakim, udah selesai kah pengadilan ini? Kata Ali, iya. Kata Syuraih, iya. Kata Ali kembali, walaupun saya yakin itu baju perang saya, walaupun saya yakin itu baju perang, tapi saya enggak punya saksi. Begitulah agama kami menghakiminya, gitu kan? Lalu kata si Yahudi ini masih enggak percaya, apakah baju perang ini jadi milik saya sekarang? Kata Ali, iya. Kata hakim, iya. Langsung Yahudi ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat dia. Lalu Ali tanya, kenapa kau syahadat? Dia bilang, demi Allah wahai Amir Mu'minin, ini baju perang anda yang saya curi 2 hari lalu. Emang benar saya curi baju ini. Dia ngakuin. Tapi saya masuk Islam karena melihat ya kebenaran dan kekuatan atau kebenaran agama kalian. Jadi seperti itulah. Tapi ulama mengambil di sini pelajaran dari kisah ini, bahwasanya hukum orang kalau mengklaim sebuah produk, maka dia harus punya bukti dan saksi. Tapi saksi lebih kuat lagi ya, karena saksi itu bisa menjadi bukti sekaligus. Dan itu sekaligus menjadi bukti. Suaranya kecil sekali, Bu. Sebenarnya enggak? Karyawan itu kan di sana memang tugasnya itu jumlah. Jadi karyawan yang lain, kalau mau berantinya mereka gak mau mau kesukaannya. Enggak bisa, jadi gini. Sebenarnya, maaf, saya sudah paham. Gini, Bu. Si pegawai itu, dia semestinya tidak boleh memasukkan produk di tempat dia kerja. Enggak boleh. Itu sudah pelanggaran sebenarnya. Misal, Ibu lagi punya sebuah supermarket menjual minuman, makanan, segala. Bolehkah pegawai menambah makanan dagangan dia kecuali kalau yang pemiliknya izinkan? Enggak boleh. Jadi perilaku dia nanti mengklaim bahwasanya ini barang saya yang dia juga mau ikut jual di toko itu enggak bisa. Hukumnya memang dia sudah salah. Itu saja sudah jelas kalau di pengadilan jelas dia disalahkan dan akan iya, jelas jadi pemilik toko. Salah dia, kenapa memang kalau dia punya barang dia masukkan situ, tidak ada kejelasan, itu jelas. Ya. Mana tadi sini? Kalau ibu tahu dan pasti punya pendapatan yang akan membayar, misal, ya, saya kasih contoh, ibu misalnya mau kurban Idul Adha, lagi nggak pegang duit, kemudian kita yakin akhir bulan ada gaji, Idul Adha terjadi di pertengahan bulan, bolehkah utang? Ulama bilang boleh, karena dia tahu dia punya sumber dan kembali kepada kaidah tadi, memang niatnya mau bayar, itu lain. Atau kita lagi jalan sama teman. Kemudian tiba-tiba sholat di masjid ada iklan, masjidnya lagi butuh bantuan, kita gak bawa duit, ada duit mungkin 100 ribu, ah saya mau nyumbang 2 juta, kamu ada uang gak? Bilang sama teman, teman bilang ada, yaudah pakai dulu deh nanti saya bayar, utang kan namanya. Boleh saja selama tahu dan pasti bisa bayar. Tapi gak boleh ibu, gak ada kewajiban bagi ibu, bahkan dilarang dalam Islam. Kalau kita enggak tahu, enggak jelas sumbernya nanti bisa bayar, kemudian niatnya mau sedekah, enggak boleh, enggak ada kewajiban. Anda yang punya hak menerima sedekah. Kenapa kok mau sedekah? Enggak ada. Kan gitu. Jadi kalau jelas kita bisa bayar, silahkan. Enggak ada masalah dan niat dari awal memang mau membayarnya, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Ya kewajiban. Walinya bayar. Ya walinya membayarkannya kalau mereka mau bayar, kalau enggak ya sudah. Risiko konsekuensinya begitu. Makanya dari awal kita tekankan utang dijauhi. Enggak boleh. Bahkan ulama menekankan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, siapa yang memiliki sebuah beban, di sini sebagian ulama hadis bilang utang. Gitu kan? Atau ada beban seseorang yang pernah dia berbuat salah dan dia mau minta maaf, atau dia ingin memberikan panduan kepada anak cucunya. Bahwa saya nanti kalau saya meninggal kalian harus jaga sholat, kan harus begini, itu namanya wasiat kan. Kata Nabi SAW, janganlah sesuatu tersirat dalam benak seseorang antara kalian, masalah utangnya, masalah kesalahannya sama orang lain yang belum sempat dia minta maaf, dia belum mengambilkan hak-haknya orang lain, atau memang dia ingin memberikan panduan untuk anak cucunya, istrinya kah, suaminya kah, agar menjaga ibadah-ibadah kepada Allah misalnya, kan gitu. Maka ini lebih dari 3 hari di benaknya kecuali sudah ditulis dalam bentuk wasiat. Jadi ibu-ibu usahakan di rumah itu ada wasiatnya. Wasiat apa saja berhubungan dengan 3 poin tadi ya. Punya utang enggak? Atau ada orang pernah ibu buat salah belum sempat minta maaf. Gitu kan? Dan yang ketiga ingin menuntun mereka ke agama. Tulis wasiat. Tulis wasiat di kertas gitu kan. Itu selalu kita taruh. Jadi nanti kita buat target untuk pembayaran utang itu kapan. Kalau meninggal setiap saat ada sumbernya gitu, ada informasinya, maka insya Allah bisa diselesaikan oleh ahli waris. Yang kasih modal siapa? Sebentar. Investornya, yang orang lain. Dia punya. Berarti ide. tidak hubungan sama perusahaan tadi. Tadi kan katanya perusahaan yang kasih modal. Yang saya tangkap. Orang lain dan dia, misalkan saya punya ide, saya mau buka warung. Gitu. Oke lah, kita tidak usah kalau gitu bawa nama perusahaan. Anggap 2 orang yang mau bisnis. Yang satu punya ide bisnis, yang satu punya modal. Baru mereka menjalankan usaha. Ya seperti saya jelaskan tadi di hadis yang nomor 2 di bab ini. Yang hadis 886 tadi kan, Kan saya bilang kalau seandainya dua orang sepakat untuk bisnis, kemudian memang harus jelas ada persentase. Nanti kalau usaha ini jalan, kamu 50%, saya 50% dari keuntungan. Kamu 20%, saya 80%. Kamu 40%, saya 60%. Harus jelas. Enggak boleh enggak jelas gitu kan. Haknya dia apa? Untuk apa dia bekerja kalau dia tidak jelas? Harus jelas persentasenya. Nanti persentase ini dijadikan tolok ukur untuk penanggungan kerugian dan pembagian bagi hasil. Kalau untung dari situ dibagi, oh ini 40-60. Kalau rugi juga sama. Yang tadi dia punya 40%, 40% kerugian juga yang ditanggung. Ya kan gitu. Ini 60% yang tanggung. Jadi sesuai dengan itu. Harus jelas. Gitu ya. Ada lagi? Mana pedagang-pedagang kita ini? Mic-nya. Ada orang apa? Iya, tetap. Kalau ibu tahu bahwasanya temannya ibu punya utang, ahli warisnya enggak tahu. Ibu punya kewajiban menyampaikan. Karena kesian si mayit nih. Mayitnya itu bisa disiksa karena utangnya. Itu kan kewajiban dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid pun diampuni semua dosanya kecuali utangnya sampai diselesaikan. Dalam hadis lain dikatakan ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum dibayar. Jadi memang itu berat, makanya sampaikan saja ke ahli warisnya, setahu saya ibu kamu, teman kamu, adik kamu pernah utang sama orang ini jumlahnya sekian, setahu saya. Ibu kayak jadi saksinya kan. Ya, jadi ibu sampaikan karena kesian si mayit kalau enggak. Ya? Oleh siapa? Oh, enggak ada masalah kalau diikhlasin. Enggak ada lagi kewajiban, kan sudah gugur hukum. Tapi kalau cuma sekedar informasi, sampaikan ahli waris, dulu ibumu pernah utang sama ini loh, tapi yang punya uang sudah ikhlasin, itu lah bapak, cuma informasi. Tapi kalau tadi memang belum dibayar, belum diikhlaskan, orang ini mau minta tetap dibayar, maka punya kewajiban yang tahu ini memberitahukan si saksi tadi. Maaf Bu, ini suara jalan lebih dominan karena mic-nya di sana, apa? Speaker-nya di sana. Jadi saya suara ini lebih dominan, harus lebih dekat, maaf. Jadi ini memang sebelum saya jawab to the point masalah itu, ibu-ibu sekalian, kita kalau utang dengan seseorang harus jelas, ini hukum ini. Harus jelas siapa orangnya, siapa walinya, siapa saksinya pada saat itu. Harus jelas, berapapun itu jumlahnya. Karena itu kan ada konsekuensi hukum. Kita baru utang nih, kita kantongin, pergi, pisah, mati. Tetap ini kan berhubungan dengan hukum. Tergantung, harus ditahu. Nah itu makanya kita harus sampaikan kalau kita mau utang. Mungkin kalau kayak sekarang, kalau instansi resmi kan biasanya suami istri harus hadir, saling tahu gitu kan. Anaknya mungkin, siapa yang jadi saksi pada saat itu kan harus ada semua. Memang dalam Islam begitu. Supaya tidak terjadi hal yang seperti ini kan. Bisa saja kasus terjadi 20 tahun itu karena memang dari awal mungkin dia tidak punya uang, mungkin dia mau bayar tapi gak punya uang, akhirnya ditundalah sama dia, mungkin dia juga pindah rumah, mungkin akhirnya yang bagi hilangan alamat. Saya yakin kalau dia punya insya Allah etikat baik, memang dia mau bayar, pasti dia tidak akan kehilangan alamat orang yang punya utang itu, orang yang punya piutang, maaf. Mestinya kan begitu, karena ini masalahnya antara dia akan dihukum di akhirat atau tidak. Ini masalahnya bukan main-main. Sama pernah saya nasihatin, orang dalam berumah tangga gak boleh main-main dengan kalimat saya ceraikan kamu. Ini masalah halal atau tidaknya berhubungan biologis. Dia suami ucapin pagi, malam hari gauli istrinya. Gimana bisa itu? Itu kan kasus antara dia zina atau dia nikah. Hanya dengan kalimat itu, makanya gak boleh main-main. Di sini harus kita pahamin berhubungan juga dengan masalah ini. Jadi dia harus jelas di mana alamatnya. Kalaupun sampai terjadi memang benar, orang itu dia sudah niat mau bayar, orang itu tiba-tiba pindah tempat, tidak tahu kemana pindahnya, nomor HP-nya hilang, nggak tahu. Coba cari tahu keluarganya, walinya, temannya, siapa yang kenal dia dulu, mungkin bisa dapat. Sambil berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah pertemukan. Kalau memang terakhir sekali, emang benar-benar sudah tidak ada jalan keluar, dia pun khawatir nanti dia meninggal, tidak ada lagi walinya, maka dia sedekahkan atas nama orang itu. Itu terakhir sekali, tapi tidak boleh disedekahin sebelum maksimal. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia tidak boleh mensedekahkan selama dia hidup, diwasiatkan sama dia ke ahli warisnya. Saya punya utang sama si fulan 20 juta, saya udah cari enggak pernah ketemu, ditulis wasiat sama dia. Jadi dari seluruh harta yang saya tinggal ada 20 juta atas nama dia. Saya kena tidak temuin ahli warisnya, tidak temuin orangnya, maka sedekahkan atas nama orang itu dari uang ini. Begitu. Jadi dia tidak boleh mengeluarkan dalam bentuk sedekah pun kecuali memang sudah jelas dia meninggal, jadi wasiat dalam bentuk wasiat. Selama dia hidup enggak boleh, dia harus berusaha. Sebagaimana dia sudah menyusahkan orang itu sampai 20 tahun orang itu misalnya kayak tadi. Berarti luar biasa itu. Bagaimana bisa dia tiba-tiba mau merasa sudah ada duit mau bayar sekarang kemudian tidak mau berkorban waktu. Ya harus dia berusaha. Gitu Bu ya. Ini tadi ada yang mau bertanya? Sudah terjawab? Ada lagi? Pakai mic Bu. Saya ini bukan bercanda ya, memang samar-samar saya dengarnya. Jadi lebih jelas. Kalau ada orang dia dibunuh oleh perampok. Nah, terus? Enggak, dia meninggalnya kapan? Dibunuh oleh perampok pada saat itu. Ya sudah, yang pertanyaannya sekarang tidak bicara masalah bangkrut barangnya. Tidak, kita tidak bicara masalah kasus barangnya yang diambil kan? Karena ini hukum lain. Ibu yang sedang tanyakan dia dibunuh oleh perampok mati syahid atau tidak? Jawabannya iya. Dia sedang membela kehormatannya. Banyak apa? Ya itu tidak ada urusan dalam hukum syar'i, tidak ada urusan. Orang mau ngomong sampai capek itu tidak ada urusan sama hukum syar'i. Kalau itu benar, kalau itu benar, misal ada orang lagi lewat jenazahnya, kemudian memang dasarnya orang itu yang meninggal suka gosip, memang pezina, memang apa, lalu orang-orang bilang orang ini begini-begini, memang benar dilakukannya, itu betul. Terjadilah kesaksian itu kan. Tapi kalau orang itu ahli ibadah difitnah, dia meninggal, tidak ada urusannya. Tidak ada urusan, dia mati, terbunuh. Ya dia baik, orangnya baik. Orang yang mau bicarakan tentang oh orang berarti dia mati dibunuh, berarti dia jahat, berarti dia begini, itu gak ada urusannya. Gak ada hubungannya dengan utangnya. Orang mati syahid pun diampuni semua dosanya kecuali hutang. Utang gak bisa, tetap itu tanggungan, gak bisa. Nah kalau kita tinggal lihat gini Bu, sekarang ibu tanya matinya dia mati syahid atau tidak, mati syahid karena dia dibunuh oleh perampok kan, itu sudah selesai. Hukum lain, barang-barang dia yang dia dagang, investasi itu, bagaimana hukumnya? Ini hukum lain lagi. Kita lihat, kalau barang-barang itu dia niat dari awal ada orang yang diajak investasi, memang dasarnya investasi, dengan kesepakatan kerjasama, maka dianggap ditanggung bersama oleh orang yang sudah meninggal ini dan orang yang memang investasi awal habis semua ya sudah, sama-sama nanggung. Artinya tidak ada yang tidak ada lagi yang membayar apa-apa. Enggak ada beban untuk si mayit. Yang ada beban untuk si mayit kalau dia utang nih, dia utang uang 1 miliar. Yang punya uang ini enggak ada urusan dengan apa yang dia lakukan. Dia mau bisnis kah, dia mau bayar untuk kebutuhan keluarga, dia mau bayar rumah, dia mau beli kendaraan. Yang punya piutang ini enggak pusing dengan itu. Yang penting adalah kamu utang. Ternyata bangkrut usahanya. Tidak ada kesepakatan investasi ya. Memang betul-betul murni utang, maka ada kewajiban membayar. Ada kewajiban membayar. Makanya ibu kalau mau buka usaha, itu lebih baik mengajak orang investasi. Jadi jangan murni utang saja, karena utang ini jadi masalah ini. Kalau sampai kita tidak bisa bayar, kalau ada jelas sumber-sumber yang bisa dipakai bayar, ya alhamdulillah, kalau enggak jadi masalah. Jelas Bu ya? Jadi dia mati syahid, ya, tetap dia mati syahid, tapi tinggal hukum masalah barang dagangan yang tadi habis dirampok oleh perampok itu. Nah, kalau dia niatnya memang dari awal atau dia dari awal ngajak orang investasi, itu berarti ditanggung bersama kerugiannya. Kalau dia niatnya utang dan tidak tahu yang punya piutang, tidak tahu menahu dia dagang atau dia apa, yang jelas itu tetap berarti utang yang harus dibayar oleh dia dari harta yang dia tinggal atau walinya punya hukum sunnah untuk membayarnya. Ada lagi? Sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis 889. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala usibu rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibta'aha fakathara daynahu فأفلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك رواه مسلم. أبو سعيد الخدري لأنه berkata pada zaman Rasulullah صلى الله عليه وسلم ada seseorang terkena musibah pembusukan pada buah-buahan yang dibelinya, lalu utangnya menumpuk dan bangkrut. Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah padanya. Semua yang masih ada, punya kemampuan, bantu orang ini, bayarin utang-utangnya. Lalu orang-orang bersedekah kepadanya, namun belum cukup untuk melunasi utangnya. Maka bersabdalah Rasulullah SAW kepada orang-orang yang menghutanginya, ya, memiliki piutang, ambillah apa yang kalian dapatkan, karena hanya itulah milik kalian. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Diambil pelajaran dari hadis ini, kalau ada seseorang punya utang, utang ini memang dia tidak mengajak orang investasi. Seperti saya jelaskan tadi ya, murni utang saja. Lalu dibuat usaha sama dia, bangkrutlah usaha itu. Maka seluruh muslimin ya punya kesempatan beramal soleh nih, termasuk zakat mal kan bisa untuk pelunasan utang ya. Nah, kemudian dibantulah. Kalau utangnya belum selesai juga, maka si orang yang utang tadi punya kewajiban membayar dengan, kalau ini dia niatnya utang dari awal ya, dia punya kewajiban membayar kapan saja. Kalau seandainya dia ngajak orang investasi, maka hukumnya seperti hadis ini. Seperti hadis ini. Jadi orang yang investasi itu hanya bisa mengambil haknya saja, apa yang tersisa saja yang merupakan hak yang disepakati dari sisi persentasenya. Seperti yang diambil daripada hadis ini, gitu kan? Hadis ini juga memberikan pelajaran bahwasanya setiap muslim dianjurkan bekerja sama dan mereka saling bantu membantu. Jadi kalau ada teman-teman kita walaupun tadinya orang kaya raya kemudian tiba-tiba bangkrut, dianjurkan kita bersedekah membantu dia. Lunasi, ringankan bebannya. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man farraja an muslimin kurbatan fid dunya farrajallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, siapa saja yang mengeluarkan seorang muslim dari permasalahannya di dunia, di sini sebagian ulama hadis bilang dari hutangnya melilit dia, gitu kan? Maka Allah pun akan menyelamatkan dia dari himpitan-himpitan yang berat pada hari kiamat. Jadi di sini memang kita dianjurkan untuk bersedekah. Ini termasuk hal yang positif. Juga ada hadis lain riwayat Bukhari, ya, siapa yang memaafkan hutang, gitu kan? Memaafkan hutang, maka itu akan punya fadilah tersendiri pada hari kiamat. Ya, fadilat sendiri Allah SWT akan menyelamatkan dia dari beban-beban hukumnya hari kiamat. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian kalau memiliki piutang, Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan kesalahan-kesalahannya pada hari kiamat pada saat dia menyuruh pegawainya untuk menagih. Lalu dia berkata, kalau kau temukan orang itu punya kemampuan, tagilah. Kalau tidak, maka maafkanlah. Maka Allah pun akan memaafkan dia pada hari kiamat dari dosa-dosanya. Jadi memang itu fadilah sendiri, memaafkan orang utang ya. Memaafkan orang utang. Jadi ini termasuk yang diambil daripada hadis 889. Baik, mungkin saya selesaikan hadisnya Bu ya, tinggal 4-5 hadis lagi. Hadis 890, wa an Ibnu Ka'ab bin Malikin an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara ala Mu'adzin malahu wa ba'ahu fi dainin kana alayhi. Rawahu Ad-Darqutni wa sahahu Al-Hakim wa akhrajahu Abu Dawud mursala wa rajjaha irsala. Dari Ibnu Ka'ab Ibnu Malik, Ka'ab bin Malik ya. Itu ibnu diganti bin. Dari ayahnya radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah menahan harta benda milik Mu'adz dan menjualnya untuk melunasi hutangnya. Riwayat Darul Qutni, hadis sahih menurut Hakim dan Mursal menurut tarjih Abu Dawud. Dilihat footnote nomor 1, nama Ibnu Ka'ab adalah Abdurrahman. Hal ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Orang-orang yang berhutang darinya mendapatkan 5 dari 7 hak mereka yang seharusnya. Kemudian Rasulullah SAW mengutusnya ke Yaman. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Seorang wali, wali itu pemimpin ya, pemerintah, boleh mencampuri utang seseorang, masyarakat, yang sebenarnya dia dagang. Tiba-tiba dagangannya terhenti. Terhenti ini dalam arti kata memang gak bisa lagi dijual. Mungkin produk itu sudah tidak layak dijual, tidak dibutuhkan lagi oleh masyarakat atau apa saja ya. Maka pemerintah boleh menahan produk itu, kemudian pemerintah mengambil alih pelelangannya, dijual. Setelah itu dibayarkan utangnya dari barang-barang itu, dari barang-barang itu. Dan hakim di sini punya 2 keputusan mutlak. Dia pada saat sudah membayarkan utang orang tersebut dan orang itu tidak bisa bilang, "Saya aja yang jual deh." Enggak, hakimnya boleh mengambil alih. Karena di sini Nabi SAW menahan produknya Mu'adz bin Jabal. Pada Mu'adz bin Jabal orang yang mulia ya. Salah satu dai Nabi SAW. Memang dia beli barang, barangnya gak bisa dijual sama dia. Mungkin tidak punya keterampilan bisnis. Mungkin tidak punya marketing yang bagus. Pokoknya intinya barangnya gak terjual. Maka yang terjadi Nabi SAW tahan. Lalu Nabi SAW jualkan. Setelah itu dibayarkan utang-utangnya. Nah di sini berarti pemerintah boleh mengambil alih pelunasan utang seseorang dengan cara menjual produknya. Nah keputusan pertama adalah mengambil hal tersebut, keputusan tersebut, lalu menawarkan kepada orang yang masih punya, yang pemilik piutang, kamu maafin aja sisanya. Utangnya 100 juta, bisa dijual barang ini laku 80 juta setelah dilelang. Berarti masih ada 20 juta kan milik orang yang tadi diutangin, yang memiliki piutang. Maka pemerintah bisa mengatakan kepada dia sebagai penguasa pada saat itu, kamu maafkan saja. Kalau dia tidak mau, maka opsi kedua adalah dia, ya maksudnya disedekahin, dia tetap diselesaikan sisa 20 juta oleh pemerintah setempat. Kalau melihat memang orang ini tidak mampu. Orang ini memang tidak mampu. Jadi itu memang keputusan yang bisa diambil oleh hakim, diambil daripada hadis ini. Hadis 891 an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, "Uridtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa ana ibnu 14 sana." فَلَمْ يُجِزْنِي وَأُرِدْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ 15 سَنَةً فَأَجَازَنِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْحَقِي فَلَا يَجِزْنِي وَلَمْ يَدَعْنِي بَلَغْتُ وَصَحَّى ابْنُ خُزَيْمَةَ. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku dihadapkan pada Nabi SAW waktu perang Uhud ketika aku berumur 14 tahun. Namun beliau belum membolehkanku untuk ikut berperang. Aku dihadapkan lagi pada waktu perang Khandaq ketika aku berumur 15 tahun dan beliau membolehkanku, maksudnya untuk ikut perang. Muttafaqun alaih. Dalam suatu riwayat Baihaqi, beliau belum membolehkanku dan belum menganggapku telah dewasa. Hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sebenarnya menceritakan tentang Ibnu Umar pada saat izin jihad. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya dengan bahasan jual beli, apalagi bab kebangkrutan dan penahanan di sini? Jadi kita harus tahu maksudnya di sini adalah masuk dalam, tadi kebangkrutan sudah kita jelaskan sampai hadis 890. Ini masuk dalam masalah penahanan. Bolehnya pemerintah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Di sini ulama hambil hukum boleh pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha kepada orang yang dianggap belum layak. Ya, ini yang dimaksud ya. Jadi Nabi SAW melihat Ibnu Umar belum layak ikut jihad waktu itu. Dan Nabi SAW sebagai pemimpin negara menahan, gak boleh kamu ikut jihad, kamu belum layak. Nah berarti pemerintah punya hak untuk menentukan boleh tidaknya seseorang dapat izin karena dilihat kelayakannya. Ini yang dimaksud. Jadi ini yang diambil daripada hadis 891. 892, wa an atiyati al-quradiyya radhiyallahu ta'ala anhu qala uridna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma quraidah fakana man ambata qutil wa man lam yumbit khala sabilahu fakuntu mimman lam yumbit fakhala sabili rawahu al-arba'a wa sahih ibn hibban wal hakim wa qala 'ala syarti syaikhan atau syaikhaini. Atiyah Al-Quradi radhiyallahu anhu berkata, kami dihadapkan pada Nabi SAW waktu perang Quraidah. Quraidah ini suku orang Yahudi di Madinah ya, yang diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena kasus mereka mencoreng kehormatan seorang wanita muslimah. Sudah tahu kisahnya kan? Jadi Quraidah ini di Madinah kan ada tiga suku Yahudi ya Bu ya. Ada Quraidah, Nadhir, dan Qainuqa. Nah suku Quraidah ini mereka punya masalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat salah satu wanita sahabiat Nabi lagi belanja di pasar mereka, kemudian pemilik toko orang Yahudi itu mencantolkan sebuah besi di baju sahabiat ini. Jadi ditarik, dicantolin besi, terus ditarik, digantungin di lehernya tanpa sahabiat ini sadar gitu. Digantungin di baju ini. Pada saat berdiri kelihatan auratnya. Lalu mereka tertawakan. Lewat seorang sahabat Nabi laki-laki melihat kejadian tersebut. Jadi ini ditertawakan rame-rame nih. Maka sahabat ini gak pakai nanya, dihenuskan pedangnya, lalu dipukul, dihantamlah orang yang Yahudi yang menjadi penyebab. Jatuh dia, gitu kan. Nah pada saat jatuh sebenarnya orang ini tidak mati sebagai hukuman kan. Ternyata sahabat ini dikeroyokin oleh orang-orang Yahudi di pasar itu sampai mati. Sahabat Nabi laki-laki ini sampai mati. Maka sahabat perempuan tadi pulang ke masjid melapor, ya Rasulullah kejadiannya begini. Maka Nabi SAW bentuk pasukan dan mengepung suku Quraidah. Mengepung akhirnya mengeluarkan mereka dari kota Madinah. Ini kurang lebih ringkas kejadian pengepungan suku Quraidah. Nah ini kejadiannya pada saat itu. Atiyah Al-Quradi berkata, kami dihadapkan pada Nabi SAW waktu perang Quraidah. Lalu orang yang telah tumbuh bulunya dibunuh. Maksudnya orang yang sudah balig. Ya, orang yang sudah balig. Dan yang belum tumbuh bulunya dibebaskan. Maksudnya yang belum balig. Ini yang menceritakan Atiyah ini adalah orang dari suku Quraidah, gitu kan? Karena kan ini dia namanya Atiyah Al-Quradi, gitu kan? Sedang aku termasuk orang yang belum tumbuh bulunya, maka aku dibebaskan. Riwayat Imam 4, hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim, dan ia berkata, hadis tersebut menurut persyaratan Bukhari Muslim. Poin nomor 1, orang-orang Yahudi Bani Quraidah adalah orang yang paling sengit memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Madinah lalu membuat perjanjian dengan mereka. Namun mereka melanggarnya pada waktu terjadi perang Khandaq pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Dan mereka memihak kepada Al-Ahzab. Ahzab ini maksudnya kelompok orang-orang Quraisy di Mekah. Beliau mendapatkan kemenangan dalam perang Ahzab. Maka beliau pulang ke rumah dan ketika beliau melepaskan senjatanya, maka datanglah Jibril AS dan berkata kepada beliau, ikutilah saya ke Bani Quraidah. Lalu beliau mengepung mereka. Kemudian mereka dihukumi sesuai dengan usulan Sa'ad ibn Mu'ad. Maka kaum ya, laki-lakinya dibunuh dan kaum perempuan dan anak-anaknya ditawan. Dan batas kedewasaan mereka ditentukan dengan tumbuhnya rambut kemaluan. Ya. Di sini juga sebagian riwayat menjelaskan tumbuhnya kumis dan jenggot. Gitu kan? Nah ini kita sekarang membahas tentang bab penahanan. Ya. Penawanan. Tadi kan bangkrut ya. Ini bab penahanan. Jadi kalau terjadi peperangan, maka sekali lagi pemimpin atau pemerintah punya hak untuk menentukan masalah orang ini boleh dihukum atau tidak. Orang ini boleh dihukum atau tidak. Waktu itu ada kalau tidak salah sekitar 700 laki-laki Bani Quraidah. Semuanya ahli perang. gitu kan, sementara jumlah anak-anak dan wanitanya lebih banyak lagi. Lalu waktu itu Nabi SAW mengatakan, saya serahkan hukum kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah pimpinan orang Ansar, gitu kan. Lalu beliau itu lagi sakit keras. Lalu beliau mengatakan, saya mengambil keputusan agar 700 orang Yahudi itu dibunuh semuanya, ahli perangnya ya, karena memang mereka itu siap memerangi Islam. Mereka paling musuh terhadap Islam. Dan kalau dibebaskan 700 prajurit perangnya ini keluar dari kota Madinah diusir, maka mereka akan bentuk pasukan dan menyerang Madinah. Maka keputusannya dibunuh pada saat itu. Nah, di sini keputusannya adalah penentuan dari Nabi SAW, baiklah dibunuh orang yang sudah balik dan tidak dibunuh orang yang belum balik dari laki-lakinya. Ini berarti hukum namanya hukum penahanan. Ya, jadi di sini ditahan, tidak jadi diambil dalam keputusan tadi saat dibunuh semua laki-lakinya, kecuali yang memang sudah balik saja. Hadis 893, dan ini dua hadis sebelum terakhir ya. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuzu limra'atin atiyatun illa bi idni zawjiha wa fi labdin la yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha. Rawahu Ahmad wa ahl wa ashabus sunan illa at-Tirmidzi wa sahahu al-Hakim. Dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang istri memberikan sesuatu kecuali dengan izin suaminya. Dalam suatu lafad, tidak diperbolehkan bagi seorang istri mengurus hartanya yang dimilikinya, yang dimiliki oleh suaminya. Riwayat Ahmad dan para pengarang kitab Ahli Sunan kecuali Tirmidzi. Hadis sahih menurut Hakim. Kita bicara masalah bab penahanan ya. Walaupun di dalam buku ini digabung kebangkrutan dan penahanan. Penahanan ini sebenarnya sudah lepas dari bab jual beli ya, tapi di sini dimasukkan oleh penulis, jadi kita bahas bersama-sama. Termasuk penahanan ya, ditahan di sini punya hak adalah seorang suami menahan istrinya untuk mengeluarkan harta yang dasarnya milik suaminya. Gitu kan? Jadi suaminya misalnya kasih uang bulanan, ini uang ya. Uang bulanan selama sumbernya dari suami tidak boleh dikeluarkan kecuali dengan izin suaminya. Itu intinya. Beda kalau harta dia pribadi, itu masih dibolehkan saja. Ibu punya warisan, ibu mau kelola warisannya silahkan. Tapi kalau sumbernya dari suami gak boleh. Walaupun misal ibu pertama modal usaha dikasih 100 juta oleh suami, berkembang jadi miliaran usahanya. Tadi modalnya 100 juta, sekarang jadi 2 miliar asetnya. Tetap sama, berarti asalnya dari suami. Harus izin pada saat mau mengeluarkan dengan suami. Ingat, semua yang berhubungan dengan perintah Allah dalam rumah tangga ini bukan karena pasangan, tapi karena siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan suami dilihat ya, ibu biar lagi jengkel sama suaminya, hukum Allah berlaku pada dia. Tetap dia harus diizini kalau keluar, tetap dia harus diminta ridhonya. Memang sudah begitu hukum Allah. Ini bukan karena dia ya, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang suami lagi jengkel sama istrinya, tetap wajib memberikan nafkah. Gak boleh. Nah, gitu. Jadi tidak boleh karena hanya jengkel kemudian dia tidak melakukan, kecuali ada penyebab syar'i yang membuat dia ya boleh melepas diri. Seperti contoh, ada seorang istri dia ribut dengan suaminya. Kalau dia tinggal, kan tidak boleh keluar rumah kecuali izin suami ya. Tapi dia kalau tinggal di rumah maka berbahaya bagi jiwanya. Dia bisa digebukin, bisa dibunuh. Istrinya, suaminya suka mabuk, maka itu boleh dia tinggalin rumah. Padahal sebenarnya hukum syar'inya tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami, karena ada bahaya, gitu kan? Seorang suami boleh menahan nafkah istrinya kalau dia tahu istrinya ini foya-foya, gitu kan? Uang yang dikasih selalu habis, dipakai pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka dia boleh menahannya, gitu kan? Dia boleh menahan di sini. Ini yang dimaksud dengan hadis tadi. Di sini dalam Islam dihubungkan antara ya, juga ada dari statement lafaz lain, tidak diperbolehkan bagi seorang istri mengurus hartanya yang dimiliki oleh suaminya. Maksudnya di sini harta yang dimiliki oleh suaminya ya, bukan hartanya dia. Harta, jadi lafaz yang benar sebenarnya tidak dibolehkan ya seorang istri yang dia memiliki harta, kemudian harta itu dasarnya dari suaminya. Walaupun tadi saya kasih contoh 100 juta uang, kemudian berkembang jadi 2 miliar, tetap sumber dari suaminya, berarti dia harus izin. Itu kasusnya. Tapi lebih cenderung pendapat ulama mengatakan kalau emang itu hasil dia murni. Ibu sebelum nikah sama suami sudah punya aset banyak. Sudah punya mobil, sudah punya itu berarti hak Anda. Itu hak kita gitu kan, tidak ada masalah. Jadi tidak boleh diganggu oleh suami. Warisan didapat oleh istrinya. Enggak boleh suaminya bilang, nanti kan kamu sudah hidup sama saya 10 tahun, kamu dapat warisan, bagi dengan saya. Itu enggak boleh. Kalau istrinya mau kasih ya itu haknya dia, tapi tidak boleh dihubungkan dengan apa yang telah dia pernah lakukan, karena dia lakukan itu adalah kewajiban dia. Hadis terakhir dalam bab ini adalah 894, wa an Qabisah bin Muharikin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadin thalath rajulun tahammala hamalatah fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik wa rajulun asabathu ja'ihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiyaman an min aish wa rajulun asabathu faqatun hatta yaqula thalathatun min zawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqa fahallat lahul mas'alah. Rawahu Muslim. Dari Qabisah bin Muharik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya minta-minta apa saja, ngemis, tidak dihalalkan kecuali bagi salah seorang di antara tiga orang, ya, tiga macam orang. Yang pertama, orang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta hingga dapat melunasinya. Kalau kita terlilit utang, boleh bilang, tolong bantu saya lunasin utang saya, boleh. Ini keadaan yang boleh, tapi kalau tidak haram hukumnya. Enggak boleh dia minta-minta. Jadi harus ada alasan udzur syar'i untuk bisa minta-minta. Yang paling pertama orang terlilit utang, dan ini menandakan memang utang itu berbahaya sekali. Ya memang harus kaum muslimin juga bisa membantunya. Kemudian ia berhenti. Maksudnya berhenti pada saat sudah dapat melunasinya. Enggak boleh sudah lunas kemudian masih membawa-bawa nama utang, gitu kan? Yang kedua, orang yang terkena musibah yang menghabiskan hartanya. Jadi kalau ia boleh meminta-minta hingga mendapatkan sandaran hidup. Ada orang tidak ada hubungannya sama utang, tapi kebakaran rumahnya. Usahanya tadi misalnya dirampok semuanya, enggak ada apa-apa. Dia enggak bisa lagi hidup, maka boleh dia minta-minta. Tapi syaratnya hanya sampai dia sudah dapat sandaran hidup. Artinya sudah bisa jalan roda hidupnya, sudah bisa makan, sudah bisa minum, sudah enggak boleh lagi minta-minta. Hanya sampai pada batas itu. Gitu kan? Ini berarti pelajaran besar. Orang yang mengemis, minta-minta, sementara punya kemampuan, haram pendapatannya. Dia berdosa dengan itu. Pendapatannya jadi tidak boleh. Kemudian yang ketiga, orang yang ditimpa kefakiran hingga tiga orang yang mengetahuinya dari kalangan kaumnya berkata, memang si fulan, si anu itu telah ditimpa kefakiran, ia boleh minta-minta. Riwayat Imam Muslim. Jadi kalau ada orang bilang misalnya, saya susah, saya miskin, saya janda, gak ada yang ini dan seterusnya, itu boleh dia minta-minta itu, tapi dengan syarat ada kesaksian dari tiga orang dari kaumnya, ya, yang mengatakan memang betul si fulan ini susah, gitu kan? Ini yang perlu untuk diketahui. Jadi kalau bolehkah orang datang minta-minta seseorang itu menanyakan kamu tinggal di mana, kamu suku mana, ya, kemudian memastikan untuk kita bantu tiap bulan, boleh saja, tidak ada masalah, gitu kan? Tidak ada masalah. Jadi perlu kita menanyakan. Saya pernah kedatangan seorang ibu. Ibu ini saya tidak pernah kenal sebelumnya. Tapi dia pada saat datang ke komplek perumahan saya, dia katakan kepada satpam kalau dia adalah keluarga saya. Berbohong sehingga sama satpam diizinkan masuk, gitu kan? Kemudian dia ketemu dengan mohon maaf pembantu di rumah lalu berkata, "Saya kenal Pak Ustadz ini dari Pak Muhammad, Pak Muhammad teman saya, teman dekat memang saya," gitu kan? Maka dia datang untuk minta bantuan. Istri saya pun memberi, dia tanpa menanyakan lebih lanjut. Kemudian saya pulang ditanyakan. Saya bilang, ibu yang mana? Saya gak tahu. Setahu saya gak pernah ada ibu yang saya kenal dari kerabat saya yang datang minta-minta. Alhamdulillah selama ini mereka tercukupin. Tapi kalau dia ngaku kerabat ini satu tanda tanya, gitu kan. Ternyata diulangin lagi sampai dia bulan depannya. Saya kebetulan belum keluar dari rumah. Kemudian saya keluar, saya lihat, ibu saya kenal dari mana? Kerabat saya dari mana? Dia akhirnya malu sendiri. Enggak, karena dia memang cuma mau, saya kenal Pak Ustadz dari Pak Muhammad. Kok bisa ngaku kerabat saya? Itu kan haram, bohong dalam agama Islam. Kalau butuh sesuatu bilang saja, enggak usah membawa-bawa nama kebohongan, itu berbahaya, pendapatnya bisa haram, gitu kan. Lalu akhirnya dia bilang dari Pak Muhammad, saya kebetulan teman, ini teman dekat saya telepon, mau ente datang, mau Muhammad dipanggil, saya panggil, datang, datanglah dia. Ente kenal orang ini? Enggak. Loh ini Pak Muhammad, kok bisa ibu bilang kenal? Ini Pak Muhammad gak kenal ibu. Kemudian ibu bilang kenal saya dari dia. Ini orangnya sudah ada, saya datangin saksi-saksinya. Ternyata gak ada sama sekali. Lalu dia mengaku memang saya orang susah dari sebuah kota namanya Purwakarta gini-gini. Ada teman saya di Purwakarta, jemaah saya banyak di sana, saya biasa pengajian di sana. Telepon, benar gak ini? Kan kita mastikan, benar gak ini? Ternyata betul dia tinggal di sana, cuman suaminya ini rupanya suka mabuk, suka nyiksa dia supaya disuruh dia yang nyari uang, dan begitulah kehidupan mereka. Dan kerjanya tiap hari memang cuma minta-minta. Ya, sementara untuk kebutuhan harian ada. Dia informasikan mau bayar uang SPP sekolah anaknya, ternyata anaknya itu bukan sekolah di sekolah yang dia sebutkan. Nah kalau sudah sampai pada tingkat ini, kita punya hak untuk tidak membantu. Karena dia memang sudah bahaya berbohong. Sudah bahaya sekali gitu kan. Walaupun pada saat awal kita ketemu tidak ada tugas kita untuk menanyakan setiap saat, tidak. Tapi kita punya hak memastikan kalau memang sudah niat mau rutin membantunya. Diambil daripada hadis tadi ini. Harus ada kesaksian dari orang sukunya, maksudnya orang yang kenal dia. Tiga orang lagi. Memang betul si fulan ini susah, bantulah, maka dibantu. Seperti itu. Jadi ini pelajaran yang diambil daripada hadis 894, Allahu a'lam, dan insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan akan datang dengan babus suluh atau bab perdamaian. Jadi yang berhubungan dengan masalah transaksi jual beli, utang piutang, kebangkrutan semua sudah selesai. Kita sekarang masuk ke perdamaian. Alhamdulillah. Nah. Sudah ya? Enggak ada yang punya pertanyaan lagi masalah utang-utang? Bu, jangan tambah lama tambah kecil, saya tambah enggak dengar. Hukum yang mana ini? Hukum anak yang menebus atau? Jadi kasusnya ada seorang ayah ya lah ya, dia menggadaikan barang-barangnya di pegadaian, kemudian ibunya yang menggadaikan, baik, anaknya ingin menebus salah satunya, apakah pada saat sudah ditebus itu menjadi milik barang siapa, orang tuanya atau si anak yang menebus, gitu ya, baik, itu tetap menjadi barang orang tuanya, tetap menjadi barang orang tuanya, karena itu masih digadai, apalagi dia masih hidup. Artinya masih ada celah di mana dia bisa membayarnya. Beda kalau memang barang itu sudah dilelang oleh pegadaian, gitu kan? Karena dalam Islam gade itu boleh ya, tapi ada syarat, tidak boleh ada bunga, tidak boleh ada denda. Memang enggak ada. Gade ya gade, menggadaikan senilai. Kalau tiba pada saat tanggal yang disepakati untuk dibayar dan tidak mampu lagi dibayar, maka barangnya dilelang. Dan pegadaian mengembalikan nilai barang itu yang pernah diambil. Misalnya pernah diambil uang 75 juta. Jadi kembalikan 75 juta uang yang pernah diambil. Berikut yang sisanya dikembalikan kepada orang yang memiliki jaminan tadi, gadaian itu. Seperti itu. Iya. Tetap dia kembali, dia bilang ini ayah saya sudah tebus barang-barang ini. Apakah ini diizinkan buat punya saya atau memang ayah masih butuhkan? Ya, memang dia begitu. Kalau anaknya nggak mau ya jangan ditebus. Jadi nggak ada terlibat dalam hukum. Ya, karena menebus barang yang digadai, yang itu bukan berarti spontan jadi milik dia. Tapi tetap masih milik orang yang menggadaikan, apalagi dia masih hidup. Mohon maaf sebentar. Kalau yang menggadaikan tadi si ayah atau ibu itu sudah meninggal dan ini adalah barang dia, akan menjadi warisan otomatis kan karena dia sudah meninggal. Maka pada saat ditebus, nanti nilai tebusan itu boleh dimasukkan dalam tambahan dari warisan nanti. Misal, barang yang digadai itu sebenarnya nilainya bisa 1 miliar. Tapi pernah yang diambil uang oleh si mayit ini 500 juta. Ditebuslah 500 juta oleh ahli waris satu orang yang mampu tadi. Nilai aset sebenarnya 1 miliar. Mungkin misal surat tanah, misal contoh ya. Diambillah surat tanah tersebut. Maka otomatis surat tanah itu digabungkan dengan total harta yang tertinggal, lalu akan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan haknya, sesuai syariat ya gitu. Tetapi nilai 500 juta yang ditebus oleh anak tadi itu dimasukkan dalam hal wajib ahli waris membayarnya. Baru mereka menghitung kembali aset itu dan dibagi lagi, walaupun orang yang tebus akan dapat juga bagian dari situ. Jadi yang pertama ini yang jadi masalah adalah gadai berbunga gak boleh. Ini gak boleh dalam Islam ini. Dia bergadai dalam keadaan bunga ini gak boleh. Dan harus ibu yang sedang menggadaikan itu harus diberi penjelasan hukum agama. Gak boleh didiamin. Si anak ini harus bisa menjelaskan ke ibunya. Ini hukumnya haram. Riba. Hah? Baik. Intinya mestinya diingatkan. Kan tadi ceritanya nih ibunya bilang sama anaknya, kamu bayar dulu bunganya, kamu bayar dulu bunganya kan. Ya semestinya pada saat dia masih hidup harus dicari tahu hukum agama, itu gak boleh dalam Islam. Ya sudah selesai, dia gak mampu, biarin pegadaian menggadai, melelang itu, dan dia punya hak dari tambahan nilai. Dia ngambil 700 juta, nilainya 101 miliar, ya dia ambil 300 juta sisanya. Mestinya begitu, hukum syari'nya begitu. Ya, gitu Bu ya. Baik, mungkin sampai situ dulu. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.